Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, pada al-mujallad tsani, jilid yang kedua. Dan malam ini kita masuk ke pelajaran yang kedua. Nah, barakallahu fikum, seperti biasa kita mulai dengan membaca bersama di talqin. Nah, ad-darsus-tsani. Pelajaran yang kedua. Hisyamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilalun. Bilalun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana keadaanmu wahai saudaraku? Manil akhu? Siapakah saudara? Ana muhandisun jadidun. Saya adalah arsitek baru. Saya adalah arsitek baru. Ismi Hisyamun. Ismi Hisyamun. Namaku Hisyam. Namaku Hisyam. Ana minal wilayatil muttakhidati. Saya dari Amerika Serikat. Saya dari Amerika Serikat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Naam, selamat datang wahai saudaraku. Selamat datang wahai saudaraku. Itu arti singkat. Arti panjang pernah dijelaskan ya. Naam. Ana masrurun biliqa'ika. Ana masrurun biliqa'ika. Saya senang bertemu denganmu. Saya senang bertemu denganmu. Ana zamiluka. Ana zamiluka. Saya adalah temanmu. Saya adalah temanmu. Ismi Bilal ibn Hamidin. Ismi Bilal ibn Hamidin. Namaku adalah Bilal bin Hamid. Namaku adalah Bilal bin Hamid. Amin Washingtona anta ya Hisyamun. Apakah engkau dari Washington, wahai Hisyam? Apakah engkau dari Washington, wahai Hisyam? La, ana lastu min Washingtona. La, ana lastu min Washingtona. Tidak, saya bukan dari Washington. Tidak, saya bukan dari Washington. Ini min New York. Ini min New York. Yu-nya dibaca dua kali ya. Ini min New York. New York. Lebih apa tulisannya ya? New York harusnya gitu ya. Iya itu. Ya udah kita ikuti bacaan yang ada aja. Ini min New York. Ini min New York. Sesungguhnya aku berasal dari New York. Sesungguhnya aku berasal dari New York. Ah muslimun abuka ya Hisyamun. Ah muslimun abuka ya Hisyamun. Apakah bapakmu seorang muslim wahai Hisyam? Apakah bapakmu seorang muslim wahai Hisyam? La huwa laisa bi muslimin. La huwa laisa bi muslimin. Bukan, dia bukanlah orang Islam. Bukan, dia bukanlah orang Islam. Wa ummuka amuslimatun hiya. Wa ummuka amuslimatun hiya. Dan ibumu, apakah dia muslimah? Dan ibumu, apakah dia muslimah? La, hiya laysat bimuslimatin. La, hiya laysat bimuslimatin. Bukan, dia bukanlah wanita muslimah. Alaka abnaun ya Hishamun. Apakah engkau memiliki putra wahai Hisham? Naam li sittatu abnain. Benar, aku memiliki 6 putra. Atulabun hum. Apakah mereka para siswa? Apakah mereka para siswa? La hum laisu bitulabin. La hum laisu bitulabin. Bukan, mereka bukanlah para siswa. Bukan, mereka bukanlah para siswa. Inna ba'dhahum tujarun wa ba'dhahum muhandisuna. Inna ba'dhahum tujarun wa ba'dhahum muhandisuna. Sesungguhnya sebagian mereka adalah pedagang dan sebagian mereka yang lain adalah arsitek. Sesungguhnya sebagian mereka adalah pedagang dan sebagian mereka adalah arsitek. Alaka banatun. Alaka banatun. Apakah engkau memiliki putri? Apakah engkau memiliki putri? Naam li khamsu banatin. Naam li khamsu banatin. Benar, aku memiliki 5 putri. Benar, aku memiliki 5 putri. Amutazawijatun hunna. Amutazawijatun hunna. Apakah mereka para putri telah menikah? Apakah mereka para putri telah menikah? La hunna lasna bimutazawijatin. La hunna lasna bimutazawijatin. Tidak, mereka bukan, mereka tidaklah menikah. Bukan, mereka tidaklah menikah. Atau belum menikah ya. Inna hunna sigharun. Inna hunna sigharun. Sesungguhnya mereka masih kecil. Sesungguhnya mereka masih kecil. Ba'dhuhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'dhuhunna fil madrasatil mutawassitati. Ba'dhuhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'dhuhunna fil madrasatil mutawassitati. Sebagian mereka di sekolah MI dan sebagian mereka di sekolah MTS. Nah, tingkat SD dan tingkat SMP. Alaka ikhwatun. Alaka ikhwatun. Apakah engkau memiliki saudara? Apakah engkau memiliki saudara? La, laisa li ikhwatun. La, laisa li ikhwatun. Tidak, aku tidak memiliki saudara. Tidak, aku tidak memiliki saudara. Inna li thalatha akhawatin. Inna li thalatha. Sesungguhnya aku memiliki 3 saudari. Sesungguhnya aku memiliki 3 saudari. Amuslimatun hunna. Amuslimatun hunna. Apakah mereka para saudari adalah wanita muslimah? Apakah mereka para saudari adalah muslimah? Naam hunna muslimatun walhamdulillah. Naam hunna muslimatun walhamdulillah. Benar, mereka adalah para muslimah, walhamdulillah. Benar, mereka adalah para muslimah, walhamdulillah. Naam. Tamarinu. Latihan-latihan. Poin pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Nomor 1. Min aina hisyamun. Min aina hisyamun. Dari manakah Hisham? Dari manakah Hisham? Siapa yang mau jawab? Diambil mic yang mau jawab. yang mau. Jawabannya apa? Amerika. Huwa minal wilayatil muttakhidati. Naam. Dia berasal dari Amerika Serikat. Naam. Nomor 2, kita baca lagi. Min ayyi madinatin huwa? Min ayyi madinatin huwa? Dari kota mana dia? Dari kota mana dia? Siapa jawab? Pada jawabannya apa? New York. Huwa min New York. Naam, huwa min New York. Dia berasal dari New York. Naam. Nomor 3, Kam ukhtan lahu? Berapa saudarinya? Iya, apa jawabannya? Lahu salasu akhawatin. Naam. Kenapa salasu bukan salah satu? Siapa yang jawab? Kenapa mengucapnya salasu akhawatin bukan salah satu? Karena mufradnya muannas. Mufradnya ukhtun. Ukhtun itu muannas. Kalau mufradnya muannas, maka bilangan 3 sampai 10 tidak dikasih tak marbuto. Ingat ya. Kalau mufradnya muannas, maka bilangan 3 sampai 10 tidak dikasih tak marbuto. Karena yang 3 sampai 10 itu dia mudhof ilainya kepada jamak. Nah, sekarang jamaknya dilihat akhawatin. Jamak muannas salim. Namun yang dilihat jangan yang terakhir. Jangan jamaknya, yang dilihat mufradnya. Akhawatin mufradnya apa? Ukhtun. Karena mufradnya ukhtun muannas, maka bilangannya tidak dikasih tak marbuto yang dari 3 sampai 10. Nah, nomor 2, poin kedua. Ba hadhil alamata amamal jumalil sahihati wa hadhil alamata amamal jumalil lati laysat sahihatan. Letakkan tanda ini. Nah, tanda centang di depan kalimat yang benar, dan letakkan tanda ini, tanda silang, di depan kalimat yang tidak benar. Nah, untuk dikatakan benar dan salahnya melihat kepada bacaan, sesuai dengan bacaan apa tidak. Ya, baca nomor 1. Kalau centang bilang sahih, kalau silang bilang khata. Khata artinya salah. Ya, silakan. Bergilir sekarang baca. Hisham min Washington. Nah, artinya Hisham dari Washington. Sahih apa khata? Khata. Naam, khataun. Khataun. Iya. Nomor 2. Akhwatuhu muslimatun. Sahih. Artinya? Saudari-saudarinya adalah para muslimat. Ya, sahih. Sahih. Nomor 3. Banatuhu lasna bimutazawwijatin. Artinya? Anak-anaknya, putri-putrinya tidak ada yang menikah. Iya. Sahih. Benar. Sahih. Nomor 4. Abna'uhu tullabun. Putra-putranya para siswa. Sahih. Sahih apa enggak? Abna'uhu tullabun. Lihat di bacaan. Khata'un. Nah. Ba'duhum apa? Muhandisun wa ba'duhum tujarun ya. Ya, kemudian ganti istilahnya. Yang mau ambil mic. Nomor 5. Ummuhu laysat bimuslimatin. Artinya ibunya bukan dari ibunya bukanlah orang muslimah. Iya, bukanlah wanita muslimah. Apa jawabannya? Sahih apa khata? Belum baca ini. Ada di bacaan. Belum baca. Sahih apa khata? Benar apa salah? Ibunya itu bukan wanita muslimah. Benar apa salah? Sahih. Sahih, naam. Nomor 6. Abuhu muslimun. Bapaknya seorang muslim. Sahih apa khata? Khata. Khata, naam. Ahsantum. Yang poin 3, ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Nah, kita baca contohnya, kita baca baca dulu. Oh, semuanya contoh ya. Nanti poin keempat nanti baru latihan itu. Ya, kita baca. Hamidun talibun. Hamidun talibun. Hamid adalah seorang siswa. Hamid adalah seorang siswa. Hamidun laisa bitalibin. Hamidun laisa bitalibin. Hamid bukanlah siswa. Hamid bukanlah siswa. At-tullabu sigharun. At-tullabu sigharun. Para siswa itu adalah anak-anak kecil. Para siswa itu adalah anak-anak kecil. At-tullabu laisu bisigharin. At-tullabu laisu bisigharin. Para siswa itu bukanlah anak-anak kecil. Para siswa itu bukanlah anak-anak kecil. Aminatu tabibatun. Aminatu tabibatun. Aminatu laisat bitabibatin. Al-fatayatu mutazawijatun. Al-fatayatu mutazawijatun. Para pemudi itu adalah wanita yang bersuami. Para pemudi itu adalah wanita yang bersuami. Al-fatayatu lasna bimutazawijatin. Al-fatayatu lasna bimutazawijatin. Para pemudi itu bukanlah para wanita yang menikah. Para pemudi itu bukanlah wanita yang menikah. Anta kabirun. Anta kabirun. Kamu adalah orang besar. Kamu adalah orang besar. Atau kamu besar. Anta lasta bikabirin. Anta lasta bikabirin. Kamu tidaklah besar. Kamu tidaklah besar. Antum jududun. Antum jududun. Antum lastum bijududin. Antum lastum bijududin. Nah, antum jududun, kamu, kalian, kalian adalah baru. Antum lastum bijududin, kalian bukanlah orang-orang baru. Anti faqiratun. Anti faqiratun. Kamu adalah wanita miskin. Kamu adalah wanita miskin. Anti lasti bifaqiratin. Anti lasti bifaqiratin. Kamu bukanlah wanita miskin. Antuna mujtahidatun. Antuna mujtahidatun. Kalian adalah para wanita yang rajin. Kalian adalah para wanita yang rajin. Antuna lastuna bimujtahidatin. Antuna lastuna bimujtahidatun. Kalian bukanlah para wanita yang rajin. Kalian bukanlah wanita yang rajin. Ana mudarrisun. Saya adalah guru. Saya adalah guru. Ana lastu bimudarrisin. Ana lastu bimudarrisin. Saya bukanlah guru. Saya bukanlah guru. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Kami adalah para siswa. Kami adalah para siswa. Nahnu lasna bitullabin. Nahnu lasna bitullabin. Kami bukanlah para siswa. Kami bukanlah para siswa. Nah, barakallahu fikum. Tadi sudah dibaca dan disuruh merhatikan. Nah, jadi untuk kalimat susunan kata yang di sebelah kanan itu semuanya konteksnya mubtada dan khobar, ya. Hamidun mubtada, talibun khobar. Semua sampai bawah itu konteksnya mubtada dan khobar. Yang depan sebagai mubtada, yang belakang namanya khobar. Nah, polanya apa? Diterangkan dan menerangkan. Yang di depan diterangkan yaitu mubtada, yang khobarnya menerangkan. Hamidun talibun. Hamid adalah siswa. Talibun di situ berarti menerangkan Hamid. Kalau kita mengucap hamidun, hamid, belum jelas. Maka dijelaskan dengan khobar, yaitu talibun. Hamid adalah siswa. Nah, atau dijelaskan dengan status yang lain. Hamid adalah dokter, tabibun misalkan, dan seterusnya. Nah, kemudian yang di sebelah kiri, nah, itu konteksnya semuanya masih mubtada khobar juga. Namanya hamidun mubtada, khobarnya dalam bentuk anak kalimat, fiil dan fa'il. Fiil dan isim dan khobarnya, laisa bi talibin, itu ada fiil, isim dan khobar. Nah, diingatkan lagi bahwa fiil terbagi dua. Ada fiil yang namanya fiil tam dan ada yang namanya fiil naqis. Maksudnya ini pembagian fiil butuh kepada fa'il atau tidaknya dibagi menjadi dua. Ada fiil tam, fiil yang butuh kepada fa'il. Yang kedua fiil naqis, yaitu fiil yang enggak butuh kepada fa'il, namun dia yang dibutuhkan isim dan khobar, gitu ya. Nah, laisa di sini fiil dan dia fiil naqis, fiil yang tidak butuh kepada fa'il, namun dia butuh kepada apa? Isim dan khobar. Antum ingat Mas Inna? Inna, apa yang dimiliki oleh Inna? Isim dan khobar, gitu kan? Inna Muhammadan qa'imun, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang berdiri, gitu kan? Kalau inna di sini huruf, bukan fi'il, bukan isim. Inna itu huruf. Huruf yang memiliki arti penguat. Nah, yang merubah mubtada menjadi isim, yang merubah khobarnya menjadi khobarnya inna, gitu kan? Yang tadinya Muhammadun qa'imun, Muhammad adalah orang yang berdiri. Muhammad sebagai apa? Mubtada. Qa'imun menjadi khobar. Masuk inna menjadi inna Muhammadan qa'imun. Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang berdiri. Gitu ya. Nah, inna di sini memiliki isim dan khobar. Fi'il yang dikatakan fi'il naqis, dia tidak memiliki fa'il, namun yang dimiliki isim dan khobar. Seperti inna tadi, memiliki isim dan khobar. Hanya beda di sini, amalannya inna dan laisa ini beda kebalikannya. Kalau inna amalannya marofak isim, menasob isim dan marofak khobar. Kalau laisa amalannya apa? Laisa amalannya itu marofak isim, menasob khobar, kebalikannya. Nah, kalau kita perhatikan apa tulis. Ya, berkat apa tulis, kita bikin contoh kalimat Muhammadun qa'imun. Muhammad berdiri. Ya, Muhammad mubtada, qa'imun sebagai khobar. Yang diterangkan, yang menerangkan. Nah, Muhammad adalah orang yang berdiri. Nah, inna di mansubat antum ada istilah inna enggak? Ada kan? Inna menasob isim, isimnya masuk dalam mansubat. Kemudian ada enggak istilah kana? Ada kan? Kana isimnya masuk bab marfuat, khobarnya masuk bab mansubat, gitu kan? Kalau antum baca marfuat, ismu kana masuk ke marfuat, khobaru ina masuk ke apa? Marfuat juga, kan itu. Mansubatnya khobar kana sama isim hina. Yang masuk apa? Mansubatnya. Nah, berarti kana dan ina ini masuk dalam dua bab. Masuk ke bab marfuat, masuk juga bab mansubat. Gitu ya. Nah, laisa ini saudarinya kana. Seperti kemarin kita sempat bahas ina memiliki saudari namanya la'ala. Ingatan? Pada pelajaran yang lewat, jilid yang pelajaran pertama. 6. Di pelajaran yang lewat ina kemudian menyebutkan la'ala, gitu kan? Kalau ini kita langsung menyebutkan saudari, saudarinya kana. Kananya belum disebut langsung muncul saudarinya yaitu laisa. Mengerti? 6. Aksannya sebelum mengeluarkan saudarinya, keluarkan dulu yang pokok babnya yaitu apa? Kananya. Supaya enak menjelaskannya. Gitu ya. Nah, cuman karena kita ikut kitab yang sudah tercetak, kita ikuti apa yang ada. Namun dijelaskan bahwa laisa ini saudarinya kana. Laisa saudarinya kana. Artinya apa? Dia beramal sama dengan kana. Apa amalan kana? Merofa isim menasob khobar. Ngerti? Inna apa amalannya? Kebalikannya inna apa? Menasob isim merofa khobar. Bisa dimengerti? Inna amalannya apa? Menasob isim merofa khobar. Tana amalannya apa? Merofa isim. Jadi inna apa amalannya inna? Menasob isim dan merofa khobar inna. Kana atau leisa apa amalannya? Kebalikannya yaitu merofa isim dan menasob khobar. Rofa itu berarti ibarat dari doma atau penggantinya doma. Nasob itu ibarat dari apa? Fathah atau penggantinya fathah. Nah, bisa mengerti? Pertama harus dipahami perbedaan amalan. Inna Muhammadan, ya, tadi contoh Muhammadun qaimun, kemasukan inna. Maka menjadi inna Muhammadan qaimun. Muhammadun qaimun mubtada khobar, masukkan inna menjadi inna Muhammadan qaimun. Yang tadinya Muhammadun berubah menjadi Muhammadan. Kenapa? Karena sekarang berubah menjadi isim. Yang tadinya mubtada berubah jadi isim. Isimnya inna. Qaimun yang tadinya qaimun itu khobarnya mubtada, Muhammadun qaimun, berubah menjadi khobarnya inna. Gitu ya. Bedanya gitu. Mubtada khobar Muhammadun qaimun. Sekarang inna Muhammadan qaimun. Muhammadan isimnya inna, qaimun khabarnya inna. Nah gitu. Ganti kana sekarang. Kana ini secara i'rab amalnya berlawanan. Secara i'rab amalnya. Kita bikin jadi kana Muhammadun ha iman. Nah. Amal i'rabnya berlawanan. Yang tadinya Muhammadun qaimun mubtada khabar berubah menjadi kana Muhammadun qaiman. Karena Muhammadun, karenanya fi'il madi naqis, fi'il yang tidak memiliki fa'il. Namun yang dimiliki apa? Isim dan khobar itu ya. Muhammad sebagai isimnya. Qaiman sebagai khobarnya. Kebalikan kan? Karena Muhammadun qaiman. Inna Muhammadan qaimun. Cuman bolak-balik aja. Itu. Jadi secara i'rab amalannya berlawanan antara kana dan inna. Nah, sudah bisa dimengerti? Selalu setelah itu kita bahas tentang laisa. Laisa itu saudarinya kana. Saudarinya kana. Ya. Nah, berarti amalannya sama secara i'rab sama amalannya. Yaitu apa? Merofa isim dan menasab khabar. Kana Muhammadun qaiman. Muhammadun jadi isimnya kana yang tadinya mubtada. Qaiman yang tadinya khobar untuk mubtada berubah menjadi qaiman khobar untuk kana. Nah, itu sama ya, dengan inna secara amalan. Nah, sekarang masuk ke saudarinya kana itu laisa. Nah, secara i'rab amalannya sama, berbeda secara arti. Bedanya secara apa? Arti. Kalau kana memberikan arti ittisaful ismi bil khobari fil madi ma'aling kita awil istimror. Itu kalau kana artinya yaitu apa? Mensipati isim dengan khobar, atau khobar itu menjelaskan isim di waktu yang lampau. baik dengan terputus, yaitu berita yang telah terjadi, awil istimror, atau perkara yang terus berlangsung. Itu fungsinya kana. Kalau laisa yufidu itisaful khabari itisafu nafyil khabari bilismi. Kalau laisa, dia memberikan arti menolak khabar, menafikan khabar dari isim, menafikan, meniadakan khabar dari isim. Laisa Muhammadun qa'iman, Muhammad tidaklah berdiri. Ada penafian. Penafian apa di situ? Penolakan tentang berdiri dari isim, dari Muhammad. Nah, itu ya. Ada perbedaannya di situ. Nah, berarti bedanya secara arti. Kalau kana memberikan arti, apa artinya tadi kana? Pemberitaan yang telah lalu. Kalau laisa memiliki arti apa? Penafian. Penafian khobar dari isim. Penafian khobar dari isim. Ulang. Kesimpulannya, kana dan laisa amalannya sama. Merofa isim, menasob khobar. Itu sama. Bedanya apa? Secara arti. Nanti kita, kalau kita masuk bab kana, akan dirinci arti kana. Sekarang hanya laisa saja. Artinya apa laisa? Menafikan khobar dari isim. Muhammad adalah orang berdiri, masuk laisa. Laisa Muhammadun qa'iman, Muhammad bukanlah orang yang berdiri. Nah, dinafikan khabar tersebut dari isim, ditolak. Nah, kemudian perbedaan kan yang kedua. Tadi karena artis secara arti ya, perbedaannya. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu laisa sering sekali khabarnya dikasih ba. Sering sekali. Sehingga apa, ba ini nggak diartikan, ba ini nggak, ba tambahannya dari situ nggak diartikan, ya artinya sama. Laisa Muhammadun qa'iman, laisa Muhammadun biqa'imin, Muhammad bukanlah orang yang berdiri, Muhammad bukanlah orang yang berdiri, ba nggak diartikan. Kenapa? Karena ba ini hanya tambahan untuk khobar. Jadi perbedaan kedua, kalau kana khobarnya jarang sekali ada laisanya. Kalau laisa, apaan? Kalau kana khobarnya jarang sekali ada baknya. Kalau laisa seringnya ada baknya. Yang kita baca semuanya berbak. Ada contoh di sini, iya kan? Berbak. Nah, itu artinya sama, nggak pengaruh. Sehingga huruf jar nggak perlu diartikan, karena dia sekitar tambahan untuk khobar. Nah, karena bisa masuk bak kalau apa? Kana tersebut diawali oleh nafyun atau nahyun, diawali oleh penafian atau nahyun, seperti makana Muhammadun biqa'imin. Ketika itu dikasih ba kananya. Kenapa? Karena bentuk kalimatnya bentuk nafi, bentuk negatif. Nah, itu ya, itu yang apa di antara perbedaan antara kana dan laisa. Nah, jadi kana ini memiliki banyak saudari. Ada amsa, ada adha, ada asbaha, dolla, bata dan seterusnya. Nah, termasuk saudarinya ini adalah laisa. Nah, barakallahu fikum. Nah, kekhususan kana dengan laisa, khobarnya bisa dikasih ba. Kekhususannya apa? Ba kana dan laisa khobarnya bisa dikasih ba. Hanya saja kalau pada laisa sangat sering dikasih ba, kalau kana sangat jarang. Dan biasanya kana itu dikasih ba khobarnya ketika kalimatnya diawali dengan isnaf, diawali dengan nafyun atau nahyun. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke latihan. Sebentar. Tadi disampaikan i'rabnya ya. Lihat lagi i'rabnya. Laisa fi'il madi nakis gitu kan. Fi'il madi yang tidak memiliki fa'il itu artinya nakis. Namun yang dimiliki adalah isim dan khobar. Ini yang dimiliki. Ada isim ada khobar. Ini namanya fi'il madi nakis. Nah, laisa fi'il madhi naqis Muhammadun sebagai isimnya, qa'iman sebagai khobarnya. Sama juga yang laisa Muhammadun biqa'imin. Laisa fi'il madhi naqis Muhammadun isimnya, ba huruf jar qa'imin majrur bi ba. Nah, sebagai khobar laisa. Nah, kemudian kalimat yang dicontohkan di situ di agak berbeda sedikit konteksnya. Coba bacakan satu contoh. Satu aja contoh, coba bacakan. Selain itu yang tengah-tengah baca. Antum ya. Antum jududun gitu kan? Iya, antum jududun. Kalian adalah orang-orang baru. Antum sebagai mubtada, jududun sebagai khobar. Masuk sekarang apa? Sampingnya? Ada antumnya juga kan? Antum di dalam kurung ya enggak? Iya. Lastum bijududin. Sekarang mau dijelaskan supaya mengerti perbedaan artinya. Antum jududun, kalian adalah orang-orang baru. Antum lastum bijududin, kalian bukanlah orang baru. Kalian bukanlah orang baru. Ini kenapa dikasih dalam kurung? Maksudnya boleh kita tulis langsung. Nulis lastum bijududin. Langsung bisa gini. Antum jududun berubah menjadi lastum bijududin. Bisa berubah gitu. Apa beda i'rabnya? Bedanya kalau ini mubtada khobar ya, antum jududun, masuk lastum jududun menjadi apa? Laisa fi'il madhi naqis. Tumnya di sini sebagai domir yang bersambung yang isimnya. Tum di sini domir bersambung sebagai isimnya, bijududin sebagai khobarnya. Berarti bentuk pola kalimatnya langsung fi'il dan isim khobar. Kalau yang atas antum jududun, antum lastum bijududin, berarti antum di sini sebagai mubtada, lastum sebagai fi'il madhi naqis, tum sebagai isimnya, jududin sebagai khobarnya. Terus satu kesatuan fi'il, isim dan khobar sebagai khobar untuk antum. Nah itu bedanya di situ. Diulang, antum jududun, mubtada khobar gitu ya. Kalian adalah orang-orang baru. Kita rubah masukan laisa menjadi lastum bijududin. Yang antum berubah menjadi tum, gitu kan? Kenapa? Kalau antum ini domir yang terpisah. Kalau tum domir yang bersambung. Enggak boleh laisa antum, enggak boleh. Tapi harus kita ngucap lastum. Harus domir yang bersambung makanya. Laisanya fi'il yang berubah menjadi las di sini ya kan? Asalnya kan gini, laisa laisa mubtadatum. Gitu ya. Laisa tambah tum. Nah, domir ropak mutaharik tum ini kalau ketika masuk ke fi'il sebelumnya harus disukun. Seperti dorobtum gitu kan? Harus disukun, enggak boleh enggak disukun. Ketemu dua sukun, lam, ya, sukun, sin, sukun, tum. Maka enggak boleh ketemu dua sukun. Dibuanglah sukun ini bersama hurufnya. Yang seperti ini enggak dihidupkan, tapi dibuang. Menjadi lastum. Jadi lastum itu berasal dari lesa. Lesa ditambah tum. Berarti berasal dari fi'il dan tum-tum sebagai isim. Gitu ya, jududin sebagai khobar. Berarti polanya di sini lastum bijududin, fi'il, isim dan khobar. Selesai kan? Kalau yang dalam kurung antum lastum bijududin berarti mubtada, laisa sebagai fi'il, tum sebagai isim, bijududin sebagai khobar. Lalu lastum bijududin satu kesatuan sebagai khobar untuk antum. Nah, itu kalau beda i'rabnya. Kalau arti sama, artinya sama. Secara lisan sama. Antum jududun, antum lastum bijududin, artinya kalian bukanlah orang-orang baru. Lastum bijududin, kalian bukanlah orang-orang baru. Artinya sama. beda pola i'rabnya aja. Ustaz tanya, tadi yang antum lastum dijudutin itu lastum dijudutin sebagai satu kesatuan khobarnya antum. Iya, lastum bijududin semuanya jadi satu kesatuan. Khobarnya antum. Antum. Jadi khobarnya berupa anak kalimat. Kalimat itu berupa mubtada khobar atau fiil dan fa'il. Nah, itu. Kemudian kalimat ini bisa menjadi khobar, disebut anak kalimat. Nah, itu nanti pembahasan rincinya di mubtada khobar. Jadi ada kalimat, ada anak kalimat. Kalimat mubtada dan khobar dan fiil fa'il. Namun khobar ini bisa berupa anak kalimat yang berupa apa? Mubtada khobar atau fiil fa'il. Nah, seperti yang sekarang ini. Khobarnya berupa anak kalimat, berupa fiil dan fa'il. Nah. Misalkan mengatakan lastum jududan. So. Benar, lastum jududan benar. Ba-nya dibuang. Yeah. Kembali ke asal, lastum jududan. Gitu kan? Yeah. Seperti laisa Muhammadun jadidan. Nah, itu sama. Cuman khobarnya kana lebih banyak ada baknya tadi disebutkan. Kalau kana jarang sekali dikasih bak. Itu juga kalau diawali dengan nafyun seperti ma atau nahyun. La takun qaiman, la takun bi qaimin. Ada la di situ, la nahyun. Nah, yang artinya jangan kali jangan engkau berdiri. La takun bi qaimin. Nah. Sekarang poin keempat ya. Adkhil laisa 'alal jumalil atiyah yang dipraktekkan di sini. Masukkan laisa pada kalimat-kalimat berikut. Ya, sekarang dimasukkan coba. Dua-duanya diartikan. Soal diartikan, jawaban diartikan. Nah, antum mengambil pola ini aja. Mengambil pola yang dalam kurung. Antum jududin menjadi antum lastum bijududin. Pola itu yang diambil. Nah. Al-babu mughlaqun. Artinya pintu itu tertutup. Iya. Berubah menjadi al-babu laisa bimughlaqin. Naam, ahsanta. Al-babu laisa bimughlaqin artinya pintu itu bukanlah pintu yang tertutup. Iya, ahsan. Kalau ada pertanyaan, laisa di sini mana isimnya? Nah, baru kita ngucap isimnya domir mustatir. Huwa kembali ke al-bab. Seringan antum mendengar gitu, fa'ilnya domir mustatir, fa'il. Isim juga bisa domir. Domir yang mustatir. Nah, di situ laisa ada isimnya huwa, kembali ke bab. Bimughlaqin sebagai khobarnya. Ya. Kemudian laisa bimughlaqin satu kesatuan menjadi khobar untuk al-babu yang dia itu mubtada. Gitu ya? Ya. Sekarang ganti. Al-ma'u baridun. Artinya air itu dingin. Apa air adalah dingin? Air itu dingin boleh. Oh, air iya. Itu dingin. Kalau diartikan panjang air itu adalah air yang dingin. Kalau diartikan panjang air itu adalah air yang dingin. Arti singkatnya air itu dingin. Lebih singkat lagi air dingin. Nah, itu. Al-ma'u laisa bibaridin. Iya, artinya air itu tidaklah air yang dingin. Nah, tidaklah dingin. Bukanlah. Ya, bukanlah dingin. Irobnya sama dengan yang nomor satu irobnya. Ya. Kemudian tiga. Hisyamun maridun. Hisyam sakit. Ya. Hisyamun laisa bimaridin. Artinya? Bukanlah Hisyam sakit. Hisam bukanlah sakit. Nah, Hisam bukanlah orang yang sakit atau Hisam tidak sakit, singkatnya. Hisam bukanlah orang yang sakit. Nah, nomor empat. Ini 1-7 gampang semua. Yang agak susah ini poin kelima agak susah. Ada mikir poin kelima ini. Poin setelahnya ini gampang untuk menuju ke susah dikasih gampang dulu. Iya, baca. Abina imun. Bapak sedang tidur. Bapakku tidur. Nah, bapakku tidur. Berubah menjadi Abi laisa naimin. Abi laisa binaimin. Abi laisa binaimin. Nah, binaimin atau naiman. Kalau banyak dibuang menjadi abi laisa naiman. Ya, ahsanta. Artinya bapak tidak tidur. Iya. Ganti. Ad-darsu so'bun. Pelajaran itu susah. Naam. Ad-darsu laisa bisobin. Artinya? Pelajaran itu bukanlah pelajaran yang susah. Iya, ahsan. Ahsan tak ganti. Al-masjidu qoribun. Artinya? Masjid itu dekat. Iya, jawabannya? Al-masjidu laisa biqoribin. Ahsan tak, artinya? Masjid itu tidaklah dekat. Iya, terus ganti. At-tiflun. At-tiflu. At-tiflu jau'anu. Naam, jau'anu. Anak itu lapar. Iya, menjadi At-tiflu laisa bijau'ani. Laisa bijau'ana. Mamluk minasorfi ya. Mamluk minasorfi itu tidak bisa dikasro. Di kasronya berubah menjadi fathah. Fathah di situ alamat kasro. Alamat penggantinya kasro, fathah. Iya. Artinya anak itu tidaklah lapar. Iya, ahsanta. Kita akhiri poin kelima supaya nanti nyambung dengan penjelasan tadi. Mengerti apa enggak? Iqra'il mithalaini tsumma adkhil laisa 'alal jumalil atiyati. Bacalah dua contoh lalu masukkanlah laisa pada kalimat-kalimat berikut. Huwa tajirun, dia adalah pedagang. Mubtada khobar. Huwa laisa bitajirin, dia bukanlah pedagang. Huwanya mubtada, laisa fi'il madi nakis, yaitu fi'il yang tidak memiliki fa'il. Kemudian isimnya huwa, kembali ke huwa lagi. Gitu ya. Laisa di situ isimnya mana? Tersembunyi huwa, kembali ke siapa? Ke huwa lagi. Kebetulan karena mubtada-nya huwa, sehingga kita bilang kembalinya ke huwa. Kemudian bi tajirin, bi huruf jar, tajirin isim majrur. Jar majrur sebagai khobar untuk laisa. Huwa minal yabani, huwa laisa minal yabani. Huwa mubtada min huruf jar, al-yabani isim majrur. Jar dan majrur sebagai khobar. Berarti khobarnya berupa jar majrur di sini. Huwa laisa minal yabani. Huwa mubtada laisa sebagai fi'il madi naqis. Isimnya mana? Huwa mustatir. Huwa kembali ke siapa? Kembali ke mubtada yang dia itu huwa. Minal yabani min huruf jar, yabani isim majrur. Jar dan majrur sebagai khobar untuk laisa. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika khobarnya berupa jar majrur atau dhorof sama mudhof ilaih tidak perlu dikasih ba. Tidak perlu dikasih ba sehingga tidak perlu antum ucap huwa laisa bi minal yabani. Itu salah kalau gitu. Sebab min sudah huruf jar. Ba huruf jar bukan? Huruf jar. Huruf jar enggak bisa masuk ke huruf jar lagi. Gitu ya. Huruf enggak bisa masuk ke huruf sehingga tidak perlu dikasih ba. Mengerti? Jadi langsung ucap huwa laisa minal yabani. Nah, sekarang nomor satu, baca, lanjutkan. Nomor satu baca soal dan isinya. As-sayaratu jamilatun. Mobil itu indah. Iya. Perubahan. As-sayaratu laisa bijamilatun. Laisat. Tak sukun. Laisat bijamilatun. Bijamilatun. Nah, artinya? Mobil tidak indah. Nah, mobil itu tidaklah indah. Kenapa memakai laisat? Karena fa'ilnya di situ mu'anas, isimnya mu'anas. Seperti koma dan komat, jalasa dan jalasat, gitu kan? Nah, itu laisat di situ mana isimnya? Isimnya mustatir hiya. Hiya kembali ke siapa? Ke sayara. Ya, lanjutkan. Ana ghaniyun. Saya adalah orang yang kaya. Iya. Berubah menjadi ana laisa bi ghaniyin. Nah, sekarang apa isimnya laisanya harus dikeluarkan. Ana lastu bi ghaniyin. Jangan ana laisa. Kalau ana laisa nanti isimnya menjadi huwa. kan itu. Padahal yang sekarang dalam kalimat membicarakan diri sendiri. Kalau huwa itu membicarakan orang ketiga kan, membicarakan kata ganti untuk orang ketiga. Tapi kalau ana kata ganti orang pertama, maka jangan pakai huwa, pakainya langsung. Dorob tu, aku telah memukul, pakainya tu berarti. Bedanya kalau dorob tu sebagai fa'il, kalau las tu-nya sebagai isim, bedanya itu. Gitu ya. Ya, coba diulang. Ana lastu bighaniyin. Ya, artinya saya bukanlah orang yang kaya. Ya. Ganti. Anta faqirun. Artinya engkau miskin. Ya. Engkau miskin. Berubah menjadi anta lasta bifaqirin. Artinya engkau bukanlah orang yang miskin. Nah, aksanta. Jadi yang tadinya lesa berubah menjadi lasta. Seperti kita ngucap pada doroba, doroba anta dorobta, antum dorobtum, ana dorobtu, gitu ya. Bedanya kalau pada doroba yang tum tu ti ini sebagai fa'il, kalau ini sebagai isim. Kalau pada lastum, lasna, lasti itu sebagai isim. Ya, lanjutkan. Ya minal iraqi, dia dari Irak. Ya. Laisat hiya minal iraqi. Di balik hiya laisat minal iraqi. Hiya laisat minal iraqi. Ya, artinya bukanlah dia dari Irak. Nah, dia bukanlah dari Irak. Ya. Dia bukanlah dari Irak. Nah, nomor 5. Nahnu adqiya'u, kami atau saya cerdas. Kami, bukan saya, kami. Oh, kami. Kalau ana berarti saya. Kalau nahnu kami, kami adalah orang-orang yang cerdas. Nahnu adqiya'u, kami orang yang cerdas. Iya, berubah menjadi nahnu lasna biadqiya'i. Nahnu lasna biadqiya'a. Ya, karena dia mamnu minasorbi, tidak bisa menerima kasro, maka kasronya diganti menjadi fathah. Dia termasuk isim mamdud. Ingat, isim mamdud bisa menjadi mamnu minasorbi ketika alifnya tambahan, kemudian sebelum alif ada 3 huruf atau lebih, gitu kan? Nah, itu memenuhi syarat di situ. Maka dia menjadi mamnu minasorbi. Artinya tidak bisa ditanwin, tidak bisa dikasro. Lalu bagaimana kalau majrur? Majrurnya tandanya fathah pengganti dari kasro. Ya. Berikutnya. Nahnu lasna biadqiya'a, itu jawabannya. Kami bukanlah orang-orang cerdas. Nomor 6. Huwa azabun. Artinya dia adalah bujang. Iya. Huwa laisa bi'azabin. Iya. Dia bukanlah bujang. 6. Ahsanta. Nomor 7. Al-mudarrisuna fil fasuli. Fil fusuli. Al-mudarrisuna fil fusuli. 6. Ahsan. Guru berada. Guru kami apa ya? Guru-guru berada di dalam. Guru-guru berada di dalam kelas. Iya. Menjadi al-mudarrisuna laisu seperti dorobu gitu. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. 6. Artinya guru-guru tidak berada di dalam kelas. 6. Iya, nomor 8. Anti zakiyatun. Artinya kamu seorang wanita yang cerdas. Iya, berubah menjadi anti laisat bidzakiyatin. Ahsanta. Anti kamu laisat bidzakiyatin. Artinya kamu bukanlah seorang wanita yang cerdas. Kenapa laisat tadi? Anti lasti. Anti lasti bidzakiyatin. Anti lasti bidzakiyatin. Iya. kamu bukanlah seorang wanita yang cerdas. Nah, karena sedang membicarakan orang sedang ngejak bicara orang lain ya, maka ganti kata ganti orang kedua, lasti. Ya. Antum kabir. Kibarun. Antum kibarun. Ya, menjadi. Jadi antum lastum bikibarin. Nam, antum lastum bikibarin. At-thalibatu fil maktabati. Ya, menjadi. Jadi at-thalibatu lastuma orang ketiga. At-thalibatu seperti kita ngucap dorobna. At-thalibatu lasna fil maktabati. Naam, ahsanta. Artinya Para siswi tidaklah di perpustakaan. Naam. Kalau bingung antum kembali ke fiil biasa seperti yang antum hafal doroba ya. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Ini harus dihafal yang seperti ini. Karena nanti akan jadi ukuran untuk fi'il yang lain. Ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altuna. Fa'altu, fa'alna. Insya Allah sebentar kalau antum berusaha untuk ngapal itu. Kemudian kalau laisa, sama. Lihat huruf akhirnya, jangan lihat depannya. Kalau timbangannya enggak masuk fa'ala laisa tuh. Karena apa? Lam fathah, ya sukun, sin fathah kan? Pas timbangannya apa? Fa'la. Enggak ada timbangan fa'ala. Timbangan fa'ala itu fi'il khusus ini, fi'il khusus. Yang enggak masuk dalam timbangan yang biasa dihafal. Nah, kalau tapi antum jangan lihat huruf tengah, huruf tengahnya, antum lihat huruf akhirnya aja. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata. Lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Lihat belakangnya. Yeah. Nah itu. Nah, jadi sama urutannya sama seperti itu. Ya, satu lagi kita akhiri nomor 11. Kita akhiri untuk malam ini ya. Antuna talibatun jududun. Kalian. Iya. Yeah. Adalah siswi baru. Kalian adalah para siswi yang baru. Nah, kalian adalah para siswi yang baru. Berubah menjadi antuna lastuna bitolibatun judud. Bitolibatin. Naam. Jududin. Ahsanta. Artinya kalian bukanlah para siswi yang baru. Naam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sisanya insyaallah kita akan kita lanjutkan besok malam. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan berarti kita cukupkan. Barakallahu fikum. Semoga bertanya. Iya. Berarti hobar. Ada pertanyaan di grup bimbel. Pertanyaan berarti khobar laisa ketika didahului huruf ba fi mahali nasbin. Iya, fi mahali nasbin betul. Nah, jadi kalau di i'rab yang tadi di situ laisa Muhammadun biqa'imin, laisa fi'il madhi naqis Muhammadun apa tadi? Isim laisa marfu, alamat rafa'i doma, ba harful jar, qa'imin isim majrur. Jar majrur fi mahali nasbin khobar laisa. Nah, itu. Itu i'rab yang pertama. Kali i'rab yang keduanya jar majrur muta'alliqani berkaitan dengan khobar yang mahdhuf takdirnya kainan. Jadi asalnya laisa Muhammadun kainan. Naam. Atau yang semisalnya. Tapi itu biasanya kalau yang dorob ya Evan tadi. Maksudnya kalau yang dorob misalkan laisa Muhammadun fil baiti ya. Laisa Muhammadun fil baiti. Nah, Muhammadun sebagai isimnya laisa fi huruf jar al baiti isim majrur. Jar majrur di sini bisa dikatakan fi mahali nasbin khobarnya laisa atau jar majrur di situ berkaitan dengan khobar yang mahdhub takdirnya kainan. insyaallah lebih jelas pembahasan ini di Mubtada' Khobar. Membahas ketika Mubtada' Khobar. Kalau ini jawabannya bagaimana dengan Laisa Muhammadun biqa'imin? Biqa'imin fi ma'ali nasbin khobar laisa, ya betul bisa dikatakan gitu. Biqa'imin jar majrur fi ma'ali nasbin khobar untuk laisa menempati pendudukan nasab sebagai khobarnya laisa. Nah, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.